Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله أي الإمام السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء وأخرج أبو يعلى an Aliin, dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, qaal ba'atsar rasul yaumal itsnain, bu'itsar rasul yaumal itsnain wa aslamtu yaumat tsulatsa wa kana 'umruhu hina aslam 10 sinin wa qila 9 وقيل ثمان وقيل دون ذلك. Dari Abu Ya'la disebutkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Ali berkata, diutus Rasulullah SAW menjadi nabi itu pada hari Senin, sedangkan aku masuk Islam hari Selasanya. Jadi sehari Rasulullah SAW diutus, besoknya Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Wa kana umruhu hina aslam 10 sinin, dan umur beliau ketika masuk Islam 10 tahun. Dikatakan pula 9 tahun. Dikatakan pula 8 tahun. Dikatakan pula kurang dari itu. Wallahu taala a'lam. Alal Hasan ibn Zaid ibn al-Hasan wa lam ya'budul awtan qab li sigharih. Diriwayatkan oleh Hasan ibn Zaid ibn al-Hasan bahwa beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, tidak pernah menyembah berhala sekalipun, karena memang masih kecil. Demikian dikeluarkan oleh Ibn Sa'ad. Walamma hajara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila al-Madinah, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, amaru an yuqima ba'dahu bi Makkah ayyaman. Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Makkah beberapa hari. Lihat, ketika Nabi hijrah, Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tetap di Makkah beberapa hari. Untuk apa? Untuk menunaikan amanah. Hatta yuaddi anhu amanatal wada'i' wal wasaya, untuk menunaikan, mewakili Nabi, menunaikan amanah dan memberikan atau mengembalikan titipan-titipan. Al wada'i' itu jamak dari wadi'ah. Wadi'ah itu adalah barang titipan. Wal wasaya, dan juga untuk menunaikan wasiat-wasiat. Allati kanat 'indan nabi, yang dipegang wasiat itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma yalhaquhu bi ahli, baru setelah itu beliau bergabung dengan keluarganya. Wa syahida ma'a Rasulullah sallam badran, beliau Ali bin Abi Thalib ikut di dalam perang Badr, wa Uhud, dan perang Uhud, wa sa'irul masyahid, dan seluruh kejadian-kejadian, illa Tabuk, kecuali pada perang Tabuk. Mengapa pada perang Tabuk beliau tidak ikut? Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafahu 'ala al-Madinah. Karena perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali untuk memimpin sisa kaum muslimin yang ada di Madinah. Walahu fi jami'il masyahid atharun masyhurah. Dan beliau radhiyallahu taala anhu dalam semua kejadian ada riwayat-riwayatnya, ada asar-asarnya, ada hadis-hadisnya yang sahih. Maka jangan tanya apa keutamaan Ali bin Abi Thalib. Hampir semua keutamaan sahabat ada pada Ali bin Abi Thalib. Misalnya pengikut perang Badar, berarti keutamanya apa? Hadis dari Hatib bin Abi Balta'ah, atau hadis ketika Allah SWT berkata, "Wa may yudrika ya Umar, la'alla Allah ittala 'ala ahli Badr, thumma qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Engkau tidak tahu wahai Umar, karena sesungguhnya Allah melihat pengikut perang Badr dan berkata, "Berbuatlah semaumu, Allah telah mengampuni kamu." Di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib. Pada perang Uhud ada keutamaan pula orang-orang yang sabar. Di dalamnya Ali bin Abi Thalib. Dalam apalagi semua kejadian yang memiliki keutamaan, Ali ada di dalamnya. Wa ataun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-liwa fi mawatin katsira. Dan Nabi sering memberikan bendera kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib dalam sekian banyak peperangan. Seringkali Nabi SAW memberikan bendera kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib, berkata Sa'id ibn al-Musayyib, asabat Aliyan yawma Uhud 16 atau 16 darbah. Ali bin Abi Thalib di dalam perang Uhud terkena 15 luka tombak, panah, pedang dan lainnya. Sita asrata dorbah, terkena 15 sayatan pedang. Wa ahwalu wa thabata fi sahihain, dan telah sabit pula dalam dua kitab sahih bahwa Nabi SAW pernah memberikan bendera kepemimpinan pada perang Khaybar yang sudah kita ceritakan pada pertemuan yang kemarin. Masih ingat? Nabi berkata apa? La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Aku akan berikan bendera kepemimpinan besok kepada orang yang Allah dan Rasulnya cinta kepadanya dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata diberikan pada siapa? Pada Ali bin Abi Thalib. Wa akhbara anna al-fatha yakunu ala yadayhi. Bahkan Nabi mengkhabarkan pula bahwa kemenangan nantinya akan dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena di sini tidak disebutkan hadisnya, maka kalian wajib menuliskan hadisnya. Apakah di buku catatan kalian atau di sisi kanan kiri atau atas bawah buku kalian. Hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Setelah Nabi menyatakan la u'tiyana rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullah ala yadayhi, karena Nabi Allah akan menangkan melalui sebab kepemimpinannya. Masya Allah. Ini keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Ditulis hadisnya dan kamu kafi judulnya hadis keutamaan Ali. Hadis keutamaan Ali bin Abi Thalib. Wa ahwaluhu fi syaja'ati wa atharihi fil harbi masyhura. Dan keadaan-keadaan beliau, kisah-kisah keberanian beliau sangat masyhur. Riwayat-riwayatnya dalam perang sangat masyhur, masyhurah. Wa kana Ali syaikhan saminan. Dan Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang badannya besar, kekar. Asla'. Asla', yakni tidak dalam keadaan jenggotnya besar. Kathir syar, rib'at ilal qasr, azimul batn. Orangnya besar, gemuk. Diriwayatkan jenggotnya itu sampai ke pundaknya. Jadi kalau engkau melihat dari belakang, itu kelihatan jenggotnya sampai ke pundaknya. Badannya besar, bidang, dan beliau dikatakan rib'ah ilal qasr, azimul batn, besar juga perutnya, azimul lihyah jiddan, jenggotnya sangat besar sekali, jenggotnya sangat besar. Pernah lihat ikhwan kita yang jenggotnya besar? Mungkin seperti itu atau lebih. Kenal. Qad mala'at ma baina mankibaihi, jenggotnya karena besarnya sampai ke pundaknya. Begitu. Baydha'a ka'annaha qutun, besar jenggotnya putih, karena ini yang menceritakan ketika syaikhun, ketika sudah tua. Ketika sudah tua. Rambutnya putih semua seperti kapas. Adamun syadidul ajmah, warnanya coklat sawo matang, sangat coklat. Wa qala Jabir ibn Abdullah hamala Aliun al-baba ala dhahrihi yaum Khaybar. Ali bin Abi Thalib sanggup memikul pintu gerbang Khaybar di punggungnya. Hatta sa'ad al-muslimuna alaih, bahkan sampai kaum muslimin naik di atas pintunya. Pintunya diangkat, di punggungnya begitu, di atasnya kaum muslimin. Saking kuatnya beliau radhiyallahu taala anhu. Bahkan diriwayatkan pintunya dipegang oleh tangannya, tangan Ali bin Abi Thalib, dan kaum muslimin menjadikannya sebagai tameng besar. Kalau tadi saya gambarkan tameng, itu bisa diangkat tangan begini karena kecil. Tetapi pintu gerbang Khaybar ini bentengnya Yahudi. Pintu gerbang ini yang dipegang oleh Ali, dilepas, dipegang. Tentunya namanya benteng bukan kecil, ya, besar. Nah, begitu. Di benteng yang diangkat. Fafatahuha. Maka mereka pun berhasil membuka benteng Khaybar. Wa nahum jarruhu ba'da dhalik. Falam yahmiluhu illa arba'una rajulan. Akhrajahu Ibnu Askar. وَإِنَّهُمْ جَرُّوهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَحْمِلُهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا. Setelah pintu tadi dilepaskan oleh Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin ingin mengangkatnya. Ternyata tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali 40 orang. Hah? Tadi Ali sendirian. Setelah selesai, muslimin mau mengangkat, harus butuh orang 40. Wa akhraj Ibnu Ishaq dalam Maghazi, dan juga Ibnu Asakir dari Abi Rafi', bahwa Ali yang tanawala baban indal husn, bahwa Ali bin Abi Thalib mengambil pintu benteng Hisnu Khaybar, benteng Khaybar. Fatatatarraf bihi an nafsi, beliau jadikan pintu benteng tadi sebagai tirs. Tata taros artinya memakainya sebagai tameng. yang tadi kita gambarkan sebagai tameng, itu bahasa Arabnya adalah tirs. Fatatatarras bihadzal bab. Beliau bertameng dengan bab tersebut, dengan pintu tersebut. Falam yazal fi yadihi wa huwa yuqatil, dan tetap di tangannya selama beliau perang, hatta fatahallahu alaina, sampai kemudian Allah menangkan atas kami. Thumma alqahu, kemudian dilempar oleh Ali bin Abi Thalib pintu tersebut. Falaqad ra'aytuna thamaniyatan nafar najtahid an nuqalliba dhalika albab fama istata'na an nuqallibahu. Setelah itu kami 8 orang ingin membalik, bukan mau ngangkat, mau membalik saja, begini saja. Begitu. Berapa orang? Samaniyah. Kami 8 orang najtahid atau najhad an nuqallib dzalikal bab, berusaha untuk membalik pintu tadi. Famastata'na an nuqallibahu, kami tidak mampu untuk membaliknya. Wa rawal Bukhari fil adabi an Sahal bin Sa'ad, dan Bukhari juga rahimahullah meriwayatkan dalam adab, yakni adabul mufrad, dari Sahal bin Sa'ad, qal in kana habbu asma Ali ilaihi Abu Turab. Sesungguhnya yang paling disukai dari nama-nama Ali oleh Ali sendiri, yang paling beliau sukai adalah Abu Turab. Kenapa? Kok Abu Turab yang beliau sukai? In kana wa in kana la yafrah an yuj'a bihi. Beliau gembira, senang dipanggil Abu Turab. Mengapa? Karena yang menamainya adalah Nabi SAW. Ketika suatu hari Ali bin Abi Thalib istirahat di masjid. Sekarang gambar ini kita umpamakan masjid, gambarnya gak usah dirubah, tapi gak ada benteng kalau di masjid. Istirahat di tanah, kan pasir. Maka Nabi memanggilnya ya Aba Turab, karena ketika beliau bangun pasirnya masih nempel di pipinya. Ya Aba Turab. Maka Ali sangat senang dengan julukan tersebut, karena yang menjulukinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma sammahu Aba Turab illa an-nabi. Tidaklah menamakannya dengan Abu Turab kecuali Nabi SAW. Wadhalika annahu ghadibun yawma Fatimah fakharaja. Karena Ali pernah marah, terjadi sesuatu beliau dengan Fatimah, akhirnya beliau keluar tidur di masjid. Fattaja'a ilal jidar, beliau tidur berbaring di balik tembok ini, tembok masjid. Fil masjid, tentunya di balik tembok karena dapat apa iupan. Faja'an nabi, faja'ahun nabi sallallahu, maka nabi pun datang kepadanya. Wa qadim tala'a dhahruhu turaban, dalam keadaan di punggungnya masih banyak tanahnya, di pipinya juga masih banyak tanahnya. Faja'alan nabiyyu yamsah turab, maka nabi pun membersihkan tanah pasir yang ada di tubuh Ali bin Abi Thalib, sambil berkata, ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai Aba Turab. Ali bin Abi Thalib terharu dengan sayangnya Rasulullah SAW kepadanya, dan ini menunjukkan bahwasanya biasa terjadi, wajar terjadi antara suami istri ribut sedikit kemudian akur lagi, itu biasa. Sehingga jangan kemudian ditambah dengan siapa yang kurang ajar. Ali ya, memang Ali ini kan Fatimah anak Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau zaman sekarang bapaknya sang wanita tadi pasti akan ikut marah, kamu apain anak saya, kan begitu. Rasulullah SAW tidak begitu, tapi justru membangunkan Ali yang sedang tidur di masjid sambil dibersihkan pasir-pasirnya, Ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai Abu Turab. Itu sangat berkesan di hati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau paling suka kalau dipanggil Abu Turab. Rawiyallahu anir Rasul sallallahu alaihi wasallam 500 hadis wa 86 haditsan. Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan dari beliau riwayat-riwayat hadis yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500 hadis atau 586 hadis. 586. Yani Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis dari Nabi 586. Jangan lupa itu, karena perkara ini juga penting. Dari mana kalau kita ingin tahu berapa hadis yang diriwayatkan oleh Ali, berapa hadis yang diriwayatkan oleh Utsman, berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, berapa hadis yang diriwayatkan oleh fulan, wa fulan, wa fulan. Apa yang kita buka kitabnya? Hah? Musnad. Kalau kamu membacanya kitab-kitab sunan, susah menghitungnya. Di dalam Thaharah mungkin ada hadis Ali. Di dalam bab ini mungkin ada hadis Ali. Di dalam bab ini akhirnya semua kitab sekian jilid harus kamu baca semuanya. Tetapi kalau kamu lihat musnad, apakah musnad Imam Ahmad dan lainnya, maka disusunnya berdasarkan sahabat. Pertama hadis Abu Bakar 1, 2, 3, 4, 5 membahas masalah apapun, mau fikih, akidah, akhlak apapun, pokoknya Abu Bakar semua. Ana Abu Bakar, Ana Abu Bakar, Ana Abu Bakar, Ana Abu Bakar. Kalau musnad Ali, maka riwayatnya Ana Ali, Ana Ali, Ana Ali, Ana Ali semuanya 586 kurang lebih. Wa rawa anhu banuhu ats-tsalatsah. Itu Ali meriwayatkan dari Nabi 586. Yang dari Ali Ibn Abi Thalib kepada yang berikutnya, di antaranya yang meriwayatkan dari beliau adalah anaknya sendiri Al Hasan wal Husain wa Muhammad Ibn Al Hanafiyah. Al Hasan wal Husain. Al Hasan Ibn Ali wal Husain Ibn Ali wa Muhammad. Namanya anaknya Ali, ya harusnya Ibn Ali juga. Iya kan? Tetapi dijuluki dengan Ibnul Hanafiyah karena Ali bin Abi Thalib memiliki anak dari Fatimah. Dan kemudian setelah Fatimah, Ali memiliki anak dari yang selainnya. Maka untuk membedakan antara anak yang dari Fatimah dan anak dari yang lain dikatakan Ibnul Hanafiyah. Dan yang paling terkenal kesolehannya di masa itu setelah Al-Hasan dan Al-Husain tentunya adalah Muhammad Ibn Al-Hanafiyah. Dan jangan lupa, setelah Al-Hasan dan Husain ini, yang dua-duanya dari Fatimah, ada lagi Al-Hasan, ada lagi Al-Husain. Sehingga kalau ada kalimat Al-Hasan Ibni Ali, harus jelas Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibni Ali, atau langsung Al-Hasan Ibni Ali. Karena dari cucunya ada Hasan juga. Barakallahu fikum. Ada Husain juga. Dan juga yang meriwayatkan selain tiga anaknya adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, wa Abu Musa, wa Abu Sa'id, wa Zaid ibn Arqam, wa Jabir ibn Abdullah, wa Abu Umamah, wa Abu Hurairah, wa khalaiq min as-sahabah wat tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Di samping tiga anaknya yang meriwayatkan dari Ali, juga sahabat-sahabat yang mulia. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Sa'id, wa Zaid bin Arqam, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain dari para sahabat, termasuk Abu Hurairah, dan juga dari sekian tabi'in. Faslun fil ahadithil waridah fi fadlihi. Qala al-imamu Ahmad ibn Hanbal ma warada li ahadin min ashabi Rasulullah SAW min al-fadail ma warada li aliyin akhrajahu al-hakim. Kata Imam Ahmad rahimahullah, apa yang diriwayatkan dari salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW tentang keutamaan, apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dikeluarkan oleh Imam Hakim, wa akhrajahu syaikhan an Sa'ad ibn Abi Waqqas anna Rasulullah SAW khalfa Ali ibn Abi Thalib fi ghazwati Tabuk. Faqala ya Rasulullah takhlufni fin nisa'i wassibyan. Masih ingat perang Tabuk? Perang Tabuk adalah perang yang Ali bin Abi Thalib tidak ikut di dalamnya. Mengapa tidak ikut di dalamnya? Barusan diterangkan. Karena disuruh untuk memimpin Madinah. Sisa kaum muslimin yang tidak berangkat. Maka Ali bin Abi Thalib sedih karena tidak ikut perang. Ya Rasulullah, takhlufni fin nisa'i wassibyan. Ya Rasulullah, apakah engkau tinggalkan aku di sini di Madinah bersama para wanita dan anak-anak? Maka Nabi pun menjawab, ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun ibni Musa ghairu annahu la nabiyya ba'di. Apakah engkau tidak ridha untuk dijadikan di sisiku seperti posisinya Harun kepada Musa? Ketika Musa dipanggil Allah SWT ke Bukit Tur Sina, siapa yang mewakili di Bani Israel? Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tur Sina untuk menerima wahyu, wa kallamahu Rabbuh, siapa yang ditinggal memimpin Bani Israel? Harun, Nabi Harun. Berarti kedudukanmu wahai Ali di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Ghaira annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Kalau Harun nabi, Ali bin Abi Thalib bukan nabi, tapi kedudukannya di sisi nabi seperti kedudukan Harun ibni Musa. Akhrajahu Ahmad wal Bazzar min hadis Abi Sa'id al-Khudri, dan juga Tabrani dari hadis Asma binti Qais dan Ummu Salamah wa Hawashi ibni Junadah wa ibnu Umar wa ibnu Abbas wa Jabir ibni Samurah wal Barra ibni Azib wa Zaid ibni Aslam. Berarti kisah keutamaan ini tidak hanya diriwayatkan dari satu sahabat, tapi diriwayatkan dari sekian banyak sahabat, masya Allah. Dan diriwayatkan pula dari sekian sahabat oleh sekian tabi'in. Itu juga menunjukkan keutamaan bahwa riwayatnya sangat mutawatir, sangat masyhur, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah memiliki keutamaan yang kata Nabi, engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.